Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Imam yang subuh ini mewakili Bapak Kapolda Riau. Mudah-mudahan di masa akan datang beliau bisa pula jadi Kapolda Riau insyaallah. Bapak Ketua Masjid, tamu-tamu undangan, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Hadir pula subuh ini bersama kita tokoh masyarakat Riau, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad MSI Wogo, Bupati Rokan Hulu dua periode. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa solusi Islam mengentaskan kemiskinan? Yang pertama, dulu ibadah itu dibatasi pada ritual tawaf, sa'i, haji. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab itu haji? Ya, karena sebelum Nabi Muhammad datang, mereka di Makkah itu sudah haji. Hanya saja tidak ditulis. Kalaulah ditulis, maka bunyi ayat itu tabat yada haji Abu Lahab. Abu Lahab, Abu Jahal itu haji. Tapi setelah Islam datang, maka dirubah cara pandang. Ibadah bukan cuma tawaf, ibadah bukan cuma sa'i, ibadah bukan cuma haji. Itu yang menjaga-jaga toko yang di seberang Masjid Nahdlatul Shalihin sudah buka rukonya sekarang. Maka dalam hadis dikatakan at-tajiru shaduqul amin, pedagang yang jujur dan amanah, ma'an nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-salihin, pedagang yang membuka rukonya jujur, amanah. Kalau dia mati, maka dia akan bersama dengan para nabi, orang mati syahid, orang yang jujur, dan orang-orang yang soleh. Islam membuka cakrawala cara pandang bahwa ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya puasa sunnah, kau membuka toko pun bernilai ibadah. Tapi jangan gara-gara ini nanti yang punya toko tak sembahyang Jumat. Kau kenapa tak sholat Jumat? Menjaga toko pun ibadah. Sholat Jumat ibadah mahdhah, menjaga toko ibadah ghairu mahdhah. Yang menanam korma ibadah. Ma min muslimin yazra'u zar'an yaghrisu gharsan. Kalau ada orang Islam menanam korma, menanam tanam-tanaman, fatakulhu ta'ir, datang burung memakannya, datang orang bernaung di bawah daunnya, kanat lahu sadaqah, maka itu pun bernilai ibadah. Kalau orang sudah dimotivasi berdagang, dimotivasi bercocok tanam, maka bangkitlah ekonomi umat. Alhamdulillah, dua-dua ini dijalankan umat Islam di Pekanbaru. Alhamdulillah, bangga kita. Sebelum pesawat mendarat di Airport Sultan Syarif Kasim II, kita tengok di bawah hijau. Apa kata orang dari Jawa yang duduk di samping saya naik pesawat? Tengok Ustaz Somad, hijau. Hebat orang Riau ya, rajin bercocok tanam. Iya Pak, karena bercocok tanam adalah ibadah. Kebun karet, gotah, sawit, itu semua ibadah. Hanya saja sayangnya yang hijau itu bukan punya Allah. Gedung-gedung tinggi bukan punya kita. Yang punya ayat kita, yang punya hadis kita, yang mengamalkan orang lain. Yang salah yang punya gedung, yang punya sawit atau kita? Kita salah. Yang salahkan orang. Saya tidak mau selesai dari pengajian ini bakar sawitnya, bakar karetnya, hancurkan gedungnya. Itu bukan ajaran Islam. Anak-anak kita ini dibangkitkan semangat entrepreneurnya. Orang Riau yang punya tanah tidak bercocok tanam, maka akan ditanya di akhirat, kenapa tidak kau tanam, kenapa tidak kau suburkan. Makanya masukkan sekolah SMK pertanian, bangkitkan lagi. Sudah jelas kemampuan kita bercocok tanam, maka yang dibangkitkan mestinya sektor pertanian. Sagu kita paling hebat. Sagu, tak ada paling hebat sagu Riau. Makanya konferensi internasional sagu sedunia dibuat di Riau, dan ketua sagu Indonesia dari Riau. Mestinya tepung-tepung terigu yang membuat mie instan itu dicampur dengan sagu, makanya berkualitas. Sagu tak perlu ditanam. Sagu yang tumbuh zaman atuk-atuk kita dulu sampai sekarang masih hidup. Dipotong, tumbuh. Dipotong di Kepulauan Meranti. Mestinya tepung terigu, gandum tidak perlu terlalu banyak impor. Cukup dengan mencampur gandum dengan sagu. Bahkan sagu saja pun tanpa terigu bisa. Mana contohnya? Mie sagu. Makanya ketika muncul berita saudara kita di Papua bisa kurang gizi, kelaparan, orang Eropa, orang Amerika bingung, kok bisa kalian kelaparan padahal sagu terbanyak di tempat kalian. Ayam mati di lumbung padi. Tak usah kita terlalu panjang ceritain, nanti ceramah saya dibully orang. Cara Islam mengantaskan kemiskinan, karena judulnya solusi Islam dalam mengantaskan kemiskinan. Pertama, membuka pintu ibadah tidak hanya terjebak pada ritual, ritual, ritual. Hai bapak yang rajin puasa sunat Senin Kamis, hai ibu yang rajin wirid Yasin, hai bapak ibu yang rajin sholat tahajud malam, buka cakrawala berpikirmu. Ibadah bukan cuman sholat tahajud, witir, duha, baca Yasin, tapi ada pintu ibadah yang lain. Maka ibu-ibu yang sudah mulai jual mukena, jual salalawa, pergi ke UIN. Pergi sekarang ke UIN, Fakultas Usuluddin, lantai atas. Saya mau naik ke atas, saya tengok mahasiswa jualan di bawah. Jual apa kalian? Jual tahu isi, jual. Orang yang tak paham, untuk apa mahasiswa jualan? Untuk melatih. Kami dulu pun waktu di Mesir kuliah, kuliah kami di Mesir, kalau musim haji membawa barang jualan ke Jeddah, ke Makkah. Apa yang kami bawa dari Mesir? Souvenir. Souvenir kaligrafi yang ditulis di kayu, di kertas bardi. Kertas paling tua di dunia ini di Mesir, diambil dari pohon bardi yang dipotong, dibuat membujur, melintang, dipres. Di Makkah tak ada kertas. Quran ditulis di pelepah korma, Quran ditulis di tulang onta. Tapi orang Mesir sudah punya kertas. Kertasnya masih ada sekarang. Buat kaligrafi. Kami bawa berdus-dus dijual ke Mesir. Tapi saya hanya mampu menjual kaligrafi. Yang lain saya tak sanggup. Kawan saya ada yang sanggup menjual obat kuat. Saya tak sanggup. Pernah mau saya bawa, mau mencakapkannya tak sanggup. Kawan-kawan ini sanggup, Pak, kalau Bapak pakai ini bisa sampai subuh, Pak. Saya tak sanggup sampai sekarang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, nanti dari Makkah balik bawa barang-barang elektronik dari Makkah. Karena di Makkah murah, tak ada pajak. Dibawa ke Mesir, harganya 2 kali lipat. Itulah untuk menambah makan selama 4 tahun. Karena Pemda tak ada mengirim duit, Basnas tak ada mengirim duit, tak ada beasiswa dari Riau. Setelah pulang barulah kata sambutan pejabat-pejabat kita, inilah kader yang dulu kita kirim. Tak siapa mengirim. Pergi tak diantar, balik tak dijemput. Tak apa-apalah, itu masa lalu. Ustaz ada sakit hati? Tidak. Tersinggung? Tidak. Ingat ada sakit. Waktu kami bawa proposal KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau, membawa proposal untuk minta rumah. Apa kata pejabat Riau? Kita tidak perlu pada alumni Al-Azhar. Tak perlu kami pada alumni Azhar. Ingat orang Ustaz orangnya? Ingat. Sampai sekarang kalau dia ngundang tak mau saya datang. Siapa namanya Pak Ustaz? Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Perlu kalian sama anak-anak Azhar nih. Perlu kalian sama anak-anak Azhar nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang pertama, dibuka otak manusia ini bahwa ibadah bukan cuma tahajud, bahwa ibadah bukan cuma solat, bahwa ibadah ada pintu ibadah. Bangkitkan ekonomi umat. Yang kedua, apa solusi Islam? Bahwa ibadah yang paling hebat adalah ibadah harta. Zikir hebat, solat hebat, tapi ada yang paling hebat. Bapak yang rajin solat duha, solat duha, solat duha, solat duha, solat duha, habis mati mengalir tak solat duha? Putus. Ibu yang rajin baca Yasin, wirid Yasin, wirid Yasin, wirid Yasin, mati mengalir tak Yasin? Putus. Kalau sampailah ibu sudah mati baca Yasin, lari orang semua. Tapi ada ibadah yang tetap mengalir. Mana dia? Solusi Islam, ibadah harta. Ibu, bapak punya duit 39 juta beli mesin. Mati bapak tetap mengalir. ATM beras tetap mengalir. Alhamdulillah ATM ini jangan beli lagi. Sudah dibeli oleh direktur rumah sakit Zainab. Rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Ibadah harta. Yang mengasih dua sak semen, mengasih kerikil, mengasih batu. Pak Ahmad mau menjemput duit dan nak memboli ATM beras. Berapa lama sudah kita duduk di masjid ini? Itulah yang mengalir. Makanya kalau ada kalian punya duit, ibadah yang paling hebat adalah ibadah harta. Siapa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan orang yang paling banyak tahajud. Siapa yang paling dekat nanti duduknya dengan Nabi Muhammad? Saya duduk dengan Pak Imam aja bukan main bangga. Waktu saya duduk sama Pak Imam tadi, Pak Imam dari Polda. Bukan Imam Masjid, Pak Imam, Pak dari Polda ini Pak Imam namanya. Waktu saya duduk sama Pak Imam tadi, ada kalian ambil foto? Ada? Tolong kirim ke WA saya. Mau saya simpan. Mana tahu kena tilang kan bisa Pak. Duduk dekat Pak Imam aja bangga gitu. Ini duduk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad? Orang yang menyantuni anak ya yatim. Ambil kartu ATM ini nanti dari Pak Ketua Masjid, kasihkan ke anak yatim. Anak yatim, kalau kau tak ada beras, ini duit. Itulah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan orang yang solat duha, bukan orang yang solat tahajud, bukan orang pergi ke Makkah pula balik. Makanya ada seorang wali Allah naik ke atas mimbar, ceramahnya membuat orang tertegun. Judulnya tak panjang-panjang, sesuap yang kau masukkan ke mulut fakir miskin lebih baik daripada tahajud malam, lebih baik daripada duha, lebih baik daripada kau ke Makkah bolak-balik haji dan umrah. Kenapa? Ibadah yang paling berkualitas adalah ibadah harta. Tapi umat Islam ini kalau diajak cerita tahajud malam, besok ada tahajud malam bersama Dr. Mustafa Umar di Masjid An-Nur, ramai. Iktikaf 10 malam, ramai. Pas pengumpulan dana, semua budak-budak tidur. Ustaz, saya kalau ke masjid kaki saya ini insya Allah kuat. Saya kalau berzikir insya Allah kuat. Saya insya Allah kalau baca Quran sejam dapat sejus. Tapi kalau udah cerita masalah duit, menguji besi, menguji perak, menguji emas dengan api. Gali tanah dapat hitam, kita mau uji ini emas apa besi. Bakar dengan api. Bakar dengan api, kalau dia meleleh kuning berarti dia emas, ambil. Tapi kalau sampai 12 jam tak meleleh, berarti dia batu gilingan, tak usah ambil, di rumah sudah ada. Menguji orang dengan duit, menguji emas dengan api. Kalau mau menengok orang bersih tidak dirinya, uji dia dengan duit. Ah, Ustaz Somad itu kan ceramah aja itu, pandai ngomong aja itu, cuman orasi aja itu. Kalau dengan duit, mata duitan juga itu. Saya disodorkan kertas di Jakarta, diminta tanda tangan. Ustaz tolong tanda tangan, nanti Ustaz digaji tiap bulan 125 juta. Jabatan saya sebagai apa? Duta Badan Amil Zakat Nasional. Sikit lagi saya tanda tangan. Ini kalau ku ambil duit ini sebulan 125 juta, kerjaku apa? Saya tanya balik, kerja saya apa? Ustaz kemana-mana ceramah, cukup katakan bayarlah zakat, bayarlah zakat. Itu dah dari dulu dah. Dari 2008 saya balik, itu kerja saya. Karena saya di Basnas, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Sekarang baru mau kalian bayar. 10 tahun yang lalu saya sudah ngajak orang bayar zakat. Sekarang mau dikasih 125 juta. Tak jadi saya tanda tangan. Kalau gitu kami kasih piagam aja lah. Kasih, kirimkan ke rumah. Piagam penghargaan sebagai duta zakat nasional. Udah balik ke rumah baru saya nyesal. Kenapa tak saya ambil? Coba kalau dia ambil 125 juta itu sebulan, bisa subuh nih awak membeli ATM nih. Bisa menyekolahkan anak yatim. Betul kan? Betul kan? Banyak yang nyesal. Duit itu waktu di luar kantong kita, waktu dia di luar tuh kata kita untuk beli ini, untuk menolong ini, untuk menolong ini. Sesudah masuk ke dalam otak kita sudah lain. Maka jangan terlalu banyak. Saya karena tak berduit banyak, inilah masih begini. Kalau udah banyak mungkin dah lain isi otak kepala saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, duit itu kalau terlalu banyak kau makan, tak sesuai sama kerjamu, menggumpal dia menjadi jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat. Kau makanlah duit umat itu, makin banyak kau makan, makin besarang dia, menjadi penyakit, tak diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kemana? Bagikan kepada umat, bagikan, bagikan, bagikan. Itulah yang menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Cara pertama, bahwa membuka ruko bercocok tanam adalah ibadah. Cara yang kedua, bahwa ibadah yang paling baik adalah ibadah harta. Cara yang ketiga, tiga ini saja yang ingin saya sampaikan. Apa yang dibuat oleh Islam sehingga orang miskin menjadi hilang? Iman diukur bukan dari sorban. Iman diukur bukan dari jubahmu. Iman diukur bukan dari casingmu. Tapi iman diukur, la yu'minu, kalian tidak beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang pada saudara. Ma yuhibbu li nafsih, seperti kau sayang kepada saudara. Saya kalau jadi ketua masjid Raudhatus Shalihin, andai saya jadi ketua masjid Raudhatus Shalihin, jangankan memikirkan orang miskin untuk membuat ATM beras, mungkin makan pun saya tak sempat, karena menengok masjid tangga masih juga pakai kayu nih. Menengok menara belum juga lagi selesai. Saya tak tahu sebesar apa kepala masjid nih, berapa giga isi kepala ketua masjid ini. Masih sempat memikirkan untuk membuat program ATM, masih sempat memikirkan Palu Donggala. Sementara masjid ini belum juga selesai-selesai, hutang keliling, Mudah-mudahan disehatkan Allah badan insyaallah. Itulah tiga. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa tausiah tadi subuh Ustaz Somad, apa isi tausiahnya? Kata dia ada tiga. Apa yang tiga itu? Aku pun tak ingat, banyak betul kata sambutan subuh tadi. Yang pertama, kepala kita dikupas bahwa ibadah bukan cuma sholat, haji dan umrah, tapi ibadah juga membuka toko, bisnis, bercocok tanam. Yang kedua, kepala kita dibedah, diberikan pandangan baru bahwa ibadah yang paling hebat bukan baca Quran, bukan tahajud, tapi ibadah yang paling hebat adalah berbagi harta. Yang ketiga, iman kita diukur. Ukuran jauh kilometer, ukuran berat kilogram, tapi ukuran iman, sehebat apa kau menolong saudaramu. Maka kalau kau tak peduli kepada orang, tak ada guna hitam keningmu. Yang hitam kening jangan tersinggung. Tak ada guna panjang jubahmu. Yang jubah panjang jangan tersinggung. Tak ada guna panjang jilbabmu. Yang panjang jilbab jangan tersinggung. Tak ada gunanya kau bertaruh dengan casing dan jabatan kalau tidak peduli kepada saudaramu. Ternyata itulah yang memotivasi riau, masjid, pejabat, penguasa 12 kabupaten kota yang pertama kali memakai ATM beras Masjid Raudhatus Salihin. Allahu Akbar. Mudah-mudahan masjid-masjid lain, instansi-instansi lain, hai bupati-bupati, hai gubernur-gubernur, hai pejabat-pejabat. Dulu saya menyebut bupati itu segan. Yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Bapak Gubernur. Setelah diangkat hampir jadi wapres ini, kecil aja saya dengan bupati. Hai bupati-bupati, hai wali kota-wali kota, ibadah kalian bukan sholat duha, ibadah kalian bukan sholat tahajud, ibadah kalian bukan puasa Senin Kamis. Hebat Pak Bupati kami, rajin puasa Senin Kamis. Bukan itu ibadah bupati. Anak SD pun bisa itu. Hebat bupati kami, rajin baca Yasin. Bukan itu ibadah bupati. Kalau memang kalian punya kekuasaan, kalian tanda tangan 100 mesin ATM beras untuk kabupaten kota. Itulah ibadah bupati, itulah ibadah gubernur. Keras ceramah Ustaz subuh nih, gubernur tak datang. Kalau datang ya, yang saya hormati Pak Wan Tamrin. Tapi insya Allah dia nonton, insya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan subuh ini menjadi amal ibadah insya Allah. Tadi saya mulai jam 6 kurang 10, sekarang jam 6.20, setengah jam saya sudah menyampaikan tausiah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini bukan hari libur. Bapak ibu mau mengantar anak sekolah, ibu mau menyiapkan sarapan suami. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita semua. Ini bukan sekedar pajangan, tapi bolehlah, boleh beli. Bisa membeli sendiri, beli. Tak bisa sendiri, berdua. Tak bisa berdua, bertiga. Tak bisa, ibu-ibu guru, ajak anak-anak sekolah di sekolahmu. Pagi nanti masuk ke kelas, anak-anak murid sekalian, mari kita iuran untuk membeli ATM beras. Nanti ayah-ayah emak kalian masuk surga semuanya. Sampaikan ke emak ayah kalian. Kalau sampai emak ayah kalian tak mau iuran, ku kasih kalian nilai 5 semua. Suruh. Iuran anak-anak, iuran, iuran, iuran. Bu, iuran kami udah cukup 39 juta. Dah, ibu berapa? Ibu ngajak aja. Bolehlah. Nih, siapa yang bisa membuat? Saya tak terbayang macam mana ATM beras ini. Saya tanya tadi Pak Ketua, di mana ATM ini? Memang betul-betul kartu, Ustaz. Masukkan kartu, nanti keluar beras. Oh, kalau gitu kartu saya bisa juga lah. Tidak, nama Ustaz tak ada di dalam. Ini sudah diprogram. Yang membuat ini siapa? Orang dari ITB. Artinya apa? Anak bapak ibu bisa jadi anak soleh, bukan karena kuliah di Al-Azhar, bukan karena kuliah di Madinah. Masuk di ITB pun bisa juga beramal ya. Yang membuatnya anak ITB, Institut Teknologi Bandung, bisa dia beramal soleh. Jadi cobalah luruskan mindset kepala kita. Kalau kuliah di IAIN dapat pahala, kalau kuliah di Mesir dapat pahala, kalau kuliah di Al-Azhar dapat pahala, kalau di ITB masuk neraka. ITB pun bisa menjadi amal jariah. Karena orang ITB lah, maka ada orang miskin itu malu juga mau minta-minta, Ustaz Somad minjam beras. Tapi kalau dikasih kartu ATM, tinggal dia masukkan saja. Tentu ada pengaturan-pengaturannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadir subuh ini Bapak Zardewan, Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan bersama kita. Hadir pula bersama kita Bapak Hakim yang dulu ibu-ibu selalu ingin melihat di televisi, hari ini subuh hadir bersama kita. Pak Hakim Sarpin, masya Allah, beliau di tengah kesibukan masih sempat duduk bersama kita. Tak dapat saya sebut nama satu persatu, insya Allah semuanya mendapatkan pahala amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhin niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan kemari ya Allah. Ma'inkana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau rezeki kami masih tertanam di tanah, keluarkan ya Allah. Wa'inkana wa'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan kemari ya Allah. Ma'inkana mu'siran fayasirhu. Kalau rezeki kami masih sulit, mudahkan ya Allah. Allahumma barik lana fi arzatina. Berikan berkah pada rezeki kami itu, supaya kami bisa menolong saudara kami dengan cara memberikan bantuan melalui ATM beras yang sedang diberikan pada subuh ini ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina. Berikan berkah pada anak-anak kami sehingga mereka menjadi anak yang hafal Quran, jauh dari narkoba, jauh dari zina, jauh dari pergaulan bebas. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan bumi lancang kuning dari malapetaka, musibah, bencana, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al ikhwanan al-musabin. Tolong saudara kami yang sedang tertimpa musibah fi Donggala wa Lombok wa Palu. Minas sabirin, jadikan mereka orang yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibah, ketika musibah itu datang, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Waj'alna minal munfiqin, jadikan kami orang-orang yang berinfak, bersedekah, menolong saudara-saudara kami. Wala aiban illa satarta, segala aib-aib kami tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafaita, ada di antara kami yang sakit, mudah-mudahan dengan bersedekah sembuhkanlah penyakit-penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, saudara kami, datuk nenek, pakcik makcik kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan salah satu dari taman surgamu. La taj'al quburahum ufratan min ufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah, wala taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina indan tihaya ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.